إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani, ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali. Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama'i, thumma istaghfartani" غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة Bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai anak Adam, Tidaklah engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku. Niscaya aku akan ampuni dosa-dosa yang muncul dari engkau. Dan aku tidak peduli. Wahai Bani Adam, kalau seandainya dosamu sampai sepenuh langit, kemudian engkau beristighfar meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan berikan ampunanku. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dan berjumpa denganku dalam kondisi engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya, ataukah wahai Bani Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau berjumpa denganku tanpa menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi berupa ampunan. Dalam hadis yang mulia ini, yaitu dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tiga perkara yang dengannya menjadi sebab untuk dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan ampunan. Mendapatkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebab yang pertama adalah, yaitu dia berdoa dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Ibn Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai Bani Adam, sesungguhnya tidaklah engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa yang muncul dari engkau, dan aku tidak akan peduli, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa, ini adalah merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dari Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah merupakan ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya bagi kita untuk berdoa dan berharap ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau dia berharap dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunan, niscaya dosa tersebut ini sangat kecil dibandingkan dengan maghfirah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama telah berbicara, di sana ada perkara-perkara yang dengannya doa seorang hamba itu akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang pertama adalah dia ikhlas ketika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia yakin akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah dia tidak tergesa-gesa ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'awtu Allah fa lam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, di antara bentuk tergesa-gesa ketika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan seseorang menyatakan, Da'autullaha falam yustajabli. Aku sudah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun belum dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk tergesa-gesa di dalam doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah, makanan dan pakaiannya adalah merupakan perkara yang halal. Kemudian jika seorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, maka perlu diketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada seorang hamba tersebut salah satu dari tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun aw qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalathin. Imma ay yu'ajjila lahu fid dunya aw ayyadakhirahu fil akhirah aw ayaksifa anhu min as-su'i misliha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya, tidaklah seorang mukmin, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu doa yang tidak terkandung pada doanya dosa dan juga qati'atu rahimin, ingin memutus silaturahim, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma ayu'ajjilalahu fid dunya. Yang pertama mungkin saja Allah subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan di dunia. Allah akan menyegerakan apa yang dia minta di dunia. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw ayyadakhirahu fil akhirah. Ataukah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyimpankan untuknya di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan di akhirat. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw yaksifa anhu minas su'i mithliha. Ataukah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyingkirkan darinya suatu kejelekan yang setimpal dengan doanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka inilah sebab yang pertama, yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berharap. Dan tentunya kita harus membesarkan harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum falyu'adzibir rahbata fa inna Allah la yata'adzamahu syai'un." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia membesarkan harapannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak diberatkan oleh sesuatu apapun. Sehingga ketika kita meminta ampunan dan berharap mendapatkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dosa kita sangat banyak, sangat besar, maka sungguh ampunan Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih besar. Kemudian sebab yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi tersebut, yaitu kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya bena Adam, lau balagat dunubuka anana samai, thumma staghfartani, ghafartu laka. Wahai bani Adam, kalau seandainya dosamu sepenuh langit, setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku pun akan berikan ampunan untukmu. Maka sungguh, istighfar adalah merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Dan hendaknya kalian beristighfar meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi ampun dan juga maha penyayang. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahar mereka meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang hambanya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Dan orang-orang yang jika mereka melakukan fahishah ataukah menzalimi diri mereka sendiri dengan berbagai macam kemaksiatan, mereka segera ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beristighfar meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menjamin orang-orang yang mau beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Barang siapa yang melakukan kejelekan, kemudian dia beristighfar. Barang siapa yang melakukan kejelekan ataukah menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala ghafurar rahimah, zat yang maha pemberi ampun dan juga maha penyayang. Oleh karena itulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita suatu doa agar kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan seseorang menyatakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, wa la yaghfiru dhunuba illa anta, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Faghfirli maghfiratan min indik, maka berikanlah ampunan kepadaku dari sisi engkau. Warhamni dan berikan rahmat kepadaku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali engkau, ya Allah. Ini diantara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian sebab yang ketiga yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi tersebut, yaitu kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya bana Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusriku bi syai'a, la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Yaitu kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wahai bani Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan berjumpa denganku dalam kondisi engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi berupa ampunan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu sebab yang ketiga adalah at-tauhid. Dan sebab yang ketiga ini adalah merupakan sebab yang paling besar, yang jika tidak ada pada seseorang yang namanya tauhid, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia datang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau dia datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa tauhid, maka sungguh dia telah membawa perkara yang sangat besar, yang merupakan sebab akan diampuninya dosa seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh, orang yang datang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid, dia tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, Inna allaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang mati dalam kondisi dia menyeru, tandingannya ditandingkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menyeru kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan masuk ke dalam neraka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak membawa tauhid, tidak memiliki tauhid, akan tetapi justru membawa kesyirikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga yang didapatkan adalah nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan diharamkan atasnya surga. Sebagaimana Rasulullah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lainnya, innahu man yusrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atasnya surga, dan tempat tinggalnya adalah di neraka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebab yang ketiga ini adalah merupakan sebab yang sangat besar. Sebab yang sangat besar seperti yang disebutkan tadi. Jika seseorang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa tauhid, maka dosanya ini akan diampuni. Dosa dia, kalaupun dia membawa dosa, akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang lainnya. Dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa anna Isa 'abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwasanya Isa adalah hamba dan rasulnya, dan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Maryam, dan termasuk dari ruh yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dia bersaksi bahwasanya jannah adalah benar, neraka adalah benar, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam jannah, ala ma kana minal amal. Maka disebutkan penjelasannya oleh para ulama seperti Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di antara maknanya yaitu ala ma kana minal amal, yaitu dia akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala walaupun orangnya adalah muqassir walahu dhunub, walaupun orangnya muqassir, kurang di dalam menjalankan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, kurang tauhidnya, dan dia memiliki dosa-dosa, akan tetapi datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih dalam kondisi bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sebab-sebab yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.